Ini kisahnya anak manusia, kau bisa memanggilnya dengan nama Nadia. Sebuah konsonan yang menyulitkan, membuat lidahnya bosan tak bisa ucapkan. Dia coba pahami, setiap manusia punya hebat, punya cacat. Dia coba nikmati, hidup ini cuma sekali. Dia hanya punya modal cinta yang dia embuskan dalam setiap lagunya. Tak inginkan semua untuk suka, dia hanya ingin tuliskan lagu tentang semua yang ada dalam hatinya. Bila tak suka, tentu saja tak mengapa. Sejak kecil dia punya mimpi jadi musisi atau apapun di bidang seni. Tumbuh dewasa, bulatlah sudah keputusannya untuk dapatkan mimpinya. Dia coba paham